Markus pasala tallu. Male pole omi puang Isa tama bola pas sambajangan. Ntu cio, demme sa tau tomate sang bali limanna. Na den to tau lain cio tomaduang bang nanga kasalanna puang Isa anna wading parapai. Jaji, na pesa taruhi kumua baatulam pamalagahi tau ke Allo katorranni. Na komo puang Isa lako jo tomate sang bali limanna nakua. Male ko mai, mu jenjen lantang nga. Mekutana mi la kojo otompesa i nakua. Yan na situru aturan agama, apa rato wading tapugaw ki Allo katoroan, manggauk melo raka, baatu manggauk gajak raka. Pasalama riki ikapadan tak rupa tau, baatu mbuno riki ikapadan tak rupa tau. Apa pada kama abangi, nakita mengguririk mi puang Isa tulako tau namagali, apa masse toi penawanna na saba atau tang mang pesa dingasan ni na kwan ni jo tomate sang bali limanna ete itu limammu na ete mi to limanna na melo polemu apa ia jo to farisi mesun mi lamai bola pas sambajangan na male si pangkada-kada ba atu pira-pira to tonturu raja Herodes lombunai to puang Isa. Malemi puang Isa sola anak guruna yang pembokoi namale lakotasi Galilea. Apa liwa Buddha to Galilea undin turui. Buddha toda to ratu jaumai tanah Yudea, kota Yerusalem, tanah Idumea, na kadelekana saadan Yordan, na jaumai menggurilikina kota Tirus, na kota Sidon. Ratu ngasan ni sekitam puang Isa, na sabak na sading mi to apa mangka na pugau. Na suami tu anak gurunam pasadian ni lopi, na sabak kabudan na tau, dikua danggi na sisi pinni i to Buddha. Gajah Buddha tau na pamalaga puang Isa. Ya mojo'o na sisi pin-sipin ni bangmi toto masakim pendetei i, langkakai. Na iaton na kita mi to na tamai setang, ta apa suju mi jo olona na metamba na kua. Kita mo anak Allah Ta'ala. Apa nanggai puang Isa jo setang paui kumuain daraya? Mangkai jo, endek mi puang Isa dek buntu, na tambai toto na ala penawanna. Ratu ngasan mi, na pilei sang pulo dua na kua. Kupilei mo kamu ammi solanna, na laku sua kamu malem pangapesenan ni, to kareba kasalamatan jo mai puang Allah Ta'ala, na ladiben kamu kuasa lan nulai setang. Ia mote sanganna jo sang pulo dua tau tona pilei puang Isa. Simon tona sangai Petrus, namane dua anakana Sebedeus. Ia moto Yakub na Yahya tona sangai Boanerges, batuananna anak Galugu. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub anakana Alfeus, Tadeus, Simon Toselot, batuananna Simon Tobarani. Na Yudas Iskariot to undin na ampang pejokuan puang Isa. Mangkai jo'o, polemi puang Isa tamabola. Anna budaumo tau ratu sirempun. Ya mo jo'o, na teda mo watunna kumande puang Isa sola anak gurunna. Na iaton na sading mi rapunna puang Isa, to iyan na jo'o. Malemi lon nalai to puang Isa, na sabak na kuat tulako tau. Mame miya! Ia to guru agama to ratu jaumai kota Yerusalem mangkada nakua. Natamai mi Belzebul, batu punggawana setang. Jadi kuasana punggawana setang, napakin nulai setang. Natambai mi puang Isa te to Buddha, nacuritani pangpasusian nakua. Umbo nakua, lawading rakato balisi batu punggawana setang nulai padana setang. Ya kedenni mesak kaparentan, natitawa-tawa to taunna. Na teeda na mesa penawa, tantu teeda na masain nalanya. Na yato to sang bola ke teeda na mesa penawa, tantu teeda na masain na sisarak-sarak. Susito mi to kaparentan na balisi, ba atu puang gawana setang. Ya ke puang gawana setang newa setang lain, batuanan na sirari pada setang, na teeda na mesa penawa, teeda na masain nalanya jo kaparentan na. Mangkai jo, mangajahi mi puang Isam pake pangpasusian nakua. Teda nakule to taboko mentama bola, kemawatang ito ampu bola. Lana pumpung rijolo to ampu bola, namane nalaingasan ni to ewanan na. Lami ingaran te kadangku kumua, ya totong pogauk dosa batun capak puang Allah Ta'ala, wading pa didampangan. Apa ya totong capak roh Allah Ta'ala, te da lalo na wading didampangan. Nasabak capak roh Allah Ta'ala, ya mo dosa te da capakana. Ya mo na poi puang Isa susi joo, nasabak den tau mangkada kumua, na tamai mi setang. Ya ton na mangka mo joo, ratu mi indona sola siletona puang Isa. Jenjembangi josalean, nasua tau malem tambai. Ya jo waktu, buda tau cuma dokon talimbung puang Isa. Mangkada mi nakua. O puang, jo Isa lean to indota sola siletota nangah ki. Mebali i puang Isa nakua. Indar atau indoku, indar atau siletoku. Nakita mi to tau cuma dokon talimbungi anna mangkada nakua. Ya mote indoku sola siletoku. Inda-inda to tempo gauk pakai loranna puang Allah Ta'ala. Ya mo siletoku na indoku.